الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, hari ini kaum muslimin dari semua penjuru dunia berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah yang sangat mulia dan utama. Mereka berkumpul di tempat yang sangat suci dari semua ras manusia, baik orang kulit putih maupun kulit hitam, baik orang kaya maupun orang miskin, baik orang yang memiliki jabatan atau orang yang melarat. Semuanya berkumpul untuk melaksanakan ibadah yang sangat mulia dan utama. Tidak lain kecuali ibadah haji. Ibadah haji merupakan salah satu dari rukun Islam. Dan merupakan ibadah yang sangat mulia dan utama. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, Al-hajjul mabrur, laisa lahu jaza'un illal jannah. Haji yang mabrur, yang suci dan bersih, tidak ada ganjaran baginya kecuali surga. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, Man hajja walam yarfus walam yafsuk. Siapa saja yang melaksanakan ibadah haji, dan dia tidak berkata dengan ucapan-ucapan yang sia-sia, tidak marah-marah, demikian juga tidak berbuat dengan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Illa roja'a kayaumin waladathu ummuhu. Kecuali dia pasti akan pulang dari ibadah yang besar ini seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ibadah yang sangat mulia dan luar biasa ibadah haji ini. Kalau kita melihat ibadah haji, demikian juga kita melihat Ka'bah. Subhanallah, Ka'bah merupakan tempat yang tidak pernah kosong dari para peziarah. Tidak ada di negeri ini sebuah tempat yang tidak pernah kosong dari para pengunjung. Walaupun cuma satu detik. Kecuali Ka'bah yang merupakan kecintaan kita semuanya sebagai orang-orang yang beriman. Ada apa? Dan apa keistimewaan Ka'bah yang menjadikan manusia tidak pernah bosan? Orang yang haji, baru sekali haji, enggak pernah dia bosan. Bahkan orang yang sudah berkali-kali haji, pasti punya niatan untuk haji. Ada apa di balik Ka'bah ini, ada apa? Ka'bah tidak punya kelebihan sama sekali. Ka'bah hanya sebuah bangunan, kota yang terbuat dari batu, tumpukan batu, yang ditutup dengan kain kiswah. Di dalamnya juga enggak ada kelebihan sama sekali. Bangunan kosong. Tapi pertanyaan yang perlu kita tanyakan, ada apa? Apa rahasianya sehingga Ka'bah senantiasa dikunjungi oleh manusia dari semua penjuru negeri berbondong-bondong untuk melaksanakan dan mengunjungi Ka'bah ini? Apa rahasianya? Rupanya rahasianya doa hamba yang soleh, yang berdoa kepada Allah Ta'ala, akhirnya dikabulkan sama Allah Ta'ala doanya, sehingga Ka'bah disebabkan karena doanya orang yang soleh dan dikabulkan sama Allah Ta'ala, Ka'bah tidak akan sepi dari para pengunjung. Siapa orang soleh yang berdoa supaya Ka'bah ini tidak akan sepi dan semua hati manusia senantiasa condong untuk menguji Ka'bah? Siapa hamba yang soleh ini? Tidak lain kecuali orang yang pertama kali membangunnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim Nabi yang berdoa. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Ta'ala supaya hati manusia senantiasa condong, senantiasa kangen dan gak pernah bosan untuk mengunjungi bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim ini dari tempat ibadah Allah Ta'ala. Apa doanya Nabi Ibrahim yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim dan dikabulkan sama Allah Ta'ala? Dan sampai sekarang doanya Nabi Ibrahim masih kita rasakan. Padahal zaman Nabi Ibrahim jauh dari zaman kita. Tapi zaman sekarang kita pun masih merasakan bagaimana kehebatan doanya Nabi Ibrahim. Apa saja yang didoakan oleh Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah? Di dalam surat Ibrahim sendiri, Allah telah menyebutkan bagaimana doanya Nabi Ibrahim. Dalam surat Ibrahim, ayat 35-41. Allah Ta'ala dalam surat ini, dalam ayat ini, hanya mengutip doanya Nabi Ibrahim saja. Apa yang didoakan Nabi Ibrahim? Allah telah berfirman, wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dalam ayat ke-35 Allah telah berfirman, ingatlah Nabi Ibrahim ketika dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, rabbi ij'al hadzal balada amina, wahai Tuhanku, jadikan negeriku ini, yaitu Mekah, merupakan negeri yang aman. Doa yang pertama. Nabi Ibrahim meminta supaya negeri Mekah negeri yang aman. Subhanallah, sampai sekarang dan sampai Dajjal muncul, tidak ada yang bisa mengganggu ketentraman dan keamanan Ka'bah dan Mekah. Walaupun negeri Arab sekarang lagi konflik, pembunuhan, peperangan, Ka'bah dan Mekah tidak mungkin keamanannya dicabut sama Allah Ta'ala. Pasti aman. Karena doanya Nabi Ibrahim. Hatta Dajjal, Dajjal yang punya kekuatan yang luar biasa, tidak akan bisa menembus sampai ke Ka'bah. Demikian juga sampai ke Mekah. Karena doanya Nabi Ibrahim. Wajunubni wabaniya anna budal asnam. Doa yang kedua. Bagi Tuhanku, jauhkan diriku dan keturunanku dari peribadatan kepada patung. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Tuhanku, sesungguhnya patung-patung ini telah menyesatkan banyaknya manusia. Oleh karena itu kalau kita melihat, subhanallah, ibadah haji semuanya syarat akan tauhid dan semuanya menjauhkan diri kita dari kesyirikan dari sejak talbiyah. Orang kalau haji pertama kali membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Orang kalau memahami lafaz talbiyah, semuanya lafaz anti kesyirikan. Oleh karena itu kalau orang haji, misi utama menegakkan tauhid kepada Allah Ta'ala dan menjauhkan semua kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di alam semesta ini. Itu program dari ibadah haji seseorang. Oleh karena itu ketika dibangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jauhkan diriku dan keturunanku dari menyembah kepada patung. Kata seorang ulama mengatakan, man ya'man minasyirki ba'da Ibrahim. Siapa yang merasa aman dan tidak pernah takut dalam dirinya jatuh kepada kesyirikan, berarti bukan dari golongannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saja, manusia terbaik, yang sangat dicintai sama Allah Ta'ala sampai dijuluki dengan julukan Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim pun takut jika seandainya dirinya, demikian juga keluarganya jatuh pada kesyirikan. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa merasa aman dari kesyirikan, baik diri kita. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim berdoa supaya dijauhkan dari peribadatan kepada patung-patung yang ada. Setelah itu, Nabi Ibrahim berdoa, Faman tabi'ani fa'innahu minni, wa man asani fa'innaka ghafurur rahim. Hai Tuhanku, siapa yang mengikuti dakwahku, maka dia termasuk umatku. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sesungguhnya Engkau, Tuhanku, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Apa maksudnya di sini? Menggambarkan bagaimana sayangnya para nabi dan rasul. Demikian juga juru dakwah harus memiliki rasa kasih sayang kepada umatnya. Nabi Ibrahim, ketika beliau berdakwah, banyak yang menentang. Semua para nabi dan rasul ketika berdakwah pasti banyak penentang. Demikian juga kita. Kalau seandainya kita berdakwah, ada satu orang, dua orang, mencaci maki sunnah Rasulullah SAW, menginjak-injak agama Allah Ta'ala, itu sudah sunnah tua sejak zaman dulu, bukan hanya zaman sekarang saja. Sabar. Sabar. Nabi Ibrahim saja yang beliau berdakwah, apa doanya Nabi Ibrahim, wahai Tuhanku, siapa yang mengikuti maka dia golonganku, dan siapa yang durhaka sama saya serahkan kepada Anda, wahai Tuhanku, tapi Anda Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah, itu kasih sayangnya seorang nabi. Bukan kalau kita mendapatkan orang-orang yang menentang dakwah, malah kita laknat, atau kita caci maki, atau kita bunuh, atau kita perangi. Bukan seperti ini dakwahnya para nabi dan rasul. Tapi dakwahnya para nabi dan rasul ketika melihat orang-orang menentang dakwah, didoakan. Wahai Tuhanku, Engkau Maha Penyayang dan Mengampun, berikan hidayah kepada mereka, orang-orang yang belum mengetahui kebenaran. Rasulullah SAW ketika berdakwah, beliau dilempari batu sampai wajah beliau bercucuran darah. Apa kata beliau? Allahumma ghafir li qawmi fa'innahum la ya'lamun. Wahai Tuhanku, ampuni dosa kaumku yang berbuat seperti ini, karena mereka belum mengetahui. Agama Islam itu dibangun di atas kasih sayang, bukan arogan, bukan kekerasan. Tapi itulah dakwah Islam, yaitu dakwah yang saling menyayangi di antara manusia. Setelah itu Nabi Ibrahim bercerita sama Allah Ta'ala dalam doanya. Dan boleh ketika orang itu berdoa bercerita tentang dirinya sendiri. Kata Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min durriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menaruh istriku dan anakku di tempat Mekah ini, sebuah tempat ghairi dzi zar'in, kata Nabi Ibrahim, tempat yang gersang, tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada binatang, tidak ada manusia. Di bawah istrinya Nabi Ibrahim, demikian juga anaknya, Siti Hajar dan Ismail, diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya Nabi Ibrahim membawa dari Palestina menuju kepada Mekah. Mekah waktu itu enggak ada apa-apa. Tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada binatang, manusia enggak ada. Dan ketika keluarga ini ditaruh sama Nabi Ibrahim di Mekah, Nabi Ibrahim hanya memberikan satu gepok, biji korma, dan satu dirigen air sebagai bekal mereka berdua. Ketika Nabi Ibrahim mau pulang ke Palestina, dihampiri sama istrinya, Siti Hajar. Ditanya, wahai Ibrahim, apakah engkau tega menaruh saya dan anak kamu baru nyusui? Anaknya masih kecil, masih menyusui, ditaruh di tempat seperti ini. Tidak ada air, tidak ada binatang, tidak ada tumbuhan, tidak ada manusia. Maka Nabi Ibrahim tidak berani menjawab. Akhirnya Nabi Ibrahim berjalan. Kemudian dikejar lagi sama istrinya. Sampai 3 kali dikejar sama istrinya. Akhirnya istri yang solehah ini bertanya sama Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau supaya kami tinggal di sini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, iya, itu wahyu dari Allah Ta'ala. Apa jawaban wanita yang soleh ini? Dia mengatakan, falayyubayyanallahu abadan. Jika memang ini perintah Allah, enggak mungkin Allah menyanyiakan kita. Pasti kita akan dijaga sama Allah Ta'ala. Akhirnya benar. Sampai akhirnya ketika habis kurma dan airnya, kemudian wanita ini naik ke atas gunung Safa, kemudian turun ke gunung Marwah sampai 7 kali. Setelah itu turunlah keajaiban. Datang malaikat Jibril. Kemudian menghentakkan kakinya, keluar air zam-zam. Sehingga jadilah kehidupan Mekah sampai sekarang. Dan itu wanita yang solihah. Wanita yang solihah, kalau memang itu perintah Allah, jalankan. Tidak mungkin Allah telah menyanyiakan hamba yang mau bertakwa kepadanya. Maka Nabi Ibrahim bercerita dalam doanya. Tidak ada masalah seorang ketika berdoa bercerita. Wahai Tuhanku, saya telah menaruh keluarga saya di tempat yang tidak ada binatang, tidak ada. Tumbuhan tidak ada. Maka wahai Tuhanku, jadikan keluarga saya yang tinggal di kota ini, Mekah, liyuqimus shalah. Mereka senantiasa menegakkan sholat. Setelah itu Nabi Ibrahim berdoa. Dan doa inilah yang menyebabkan manusia tidak bosan-bosan mengunjungi Ka'bah. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa. Saj'al af'idata minan nasi tahwi ilaihim. Wahai Tuhanku, jadikan hati manusia senantiasa condong kepada keluarga yang saya tinggalkan di sini. Sehingga subhanallah, manusia sejak zaman dulu sampai sekarang, hatinya condong untuk mengunjungi rumah Allah Ta'ala. Yang ada di Mekah gak pernah bosan. Walaupun sudah haji 3 kali, 5 kali, 10 kali, gak pernah dia merasa bosan dengan hajinya. Karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu Nabi Ibrahim berdoa, warzuquhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepada keluarga saya yang ada di Mekah rizki berupa buah-buahan yang melimpah, supaya mereka bisa bersyukur kepada engkau, ya Tuhanku. Subhanallah, dikabulkan sama Allah Ta'ala. Mekah itu gersang, tidak seperti Madinah. Tidak tumbuh peternakan, cocok tanam, enggak ada. Tapi subhanallah, macam-macam buah-buahan lengkap. Bahkan di negeri kita saja yang enggak musim, di sana ada buahnya. Karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau mengetahui apa yang kita rahasiakan dan apa yang kita tampakkan. Tidak ada yang terluput dari pengetahuan engkau, ya Tuhanku. Sesuatu sekecil apa saja yang ada di muka bumi ini. أَقُلُ قَلِهَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. Amma ba'd. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dalam khutbah yang pertama tadi, kita sudah menyebutkan bagaimana indahnya doanya Nabi Ibrahim. Dan dikabulkan sama Allah Ta'ala sehingga kota suci Mekah, kota suci yang sangat aman, melimpah dengan buah-buahan, dan manusia tidak akan bosan-bosan untuk mengunjunginya. Hatta musuh-musuh Allah, orang-orang liberal, orang-orang Syiah berusaha menghalangi manusia dari ibadah haji, enggak akan bisa sama sekali. Mereka berkuar-kuar, haji itu tipuan Muhammad, kedustaan Muhammad supaya orang Mekah itu kaya dengan visa yang masuk. Tidak akan bisa menghalangi dan menghancurkan kecintaan manusia kepada Ka'bah yang merupakan kecintaan yang masuk dalam sanubari kita semuanya orang-orang yang beriman. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan. Doa Nabi Ibrahim belum selesai. Masih dilanjutkan sama Allah Ta'ala. Subhanallah, doa Nabi yang sangat utama. Doa yang sangat menakjubkan. Setelah itu Nabi Ibrahim berdoa untuk keluarganya. Dan itu sangat penting. Orang walaupun dia itu orang yang sangat soleh, harus mikir keluarga. Karena keluarga kita inilah yang bisa melanjutkan amal kita ketika kita meninggal dunia. Maka Nabi Ibrahim berdoa. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Isma'ila wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah mengaruniakan kepadaku ketika saya sudah berumur tua 2 anak, 2 putra yang merupakan para nabi pelanjut Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail, cikal bakalnya orang Arab, wa Ishaq, demikian juga Ishaq. Dua-duanya menjadi nabi. Dan dua-duanya memiliki kabilah-kabilah yang besar. Nabi Ismail, silsilahnya sampai Nabi Muhammad SAW. Nabi Ishaq, silsilahnya sampai Bani Israel. Nabi-nabi Bani Israel, semuanya dari Nabi Ishaq alaihi salam. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim dijuluki dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul. Karena semua para nabi dan rasul, setelah Nabi Ibrahim, semuanya dari keturunannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah itu Nabi Ibrahim berdoa. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Wahai Tuhanku, jadikan diriku orang yang senantiasa menegakkan sholat. Seorang Nabi saja butuh bantuan sama Allah Ta'ala. Supaya kita bisa beribadah kepada Allah Ta'ala, apalagi kita. Maka Nabi Ibrahim berdoa. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Wahai Tuhanku, jadikan diriku orang yang senantiasa menegakkan sholat, demikian juga keturunanku. Subhanallah, kalau kita melihat banyak doa Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, menunjukkan kecintaan beliau kepada keluarganya. Dan itu sepatutnya bagi seorang bapak. Bukan hanya kita saja yang menyelamatkan kita dari neraka jahanam. Apakah amal kita sudah cukup memasukkan kita dalam surga? Kita pasti butuh kepada bantuan. Baik bantuan istri kita, anak kita yang soleh, demikian juga teman-teman kita. Oleh karena itu, jangan sampai lupa mendoakan anak-anak kita. Nabi Ibrahim senantiasa berdoa untuk anaknya, keturunannya, supaya mereka menjadi orang-orang yang soleh. Bahkan subhanallah, Nabi Ibrahim ini, pernah Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Ibrahim, Wahai Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, kami akan menjadikan engkau sebagai imam, sebagai panutan bagi manusia. Apakah bangga Nabi Ibrahim? Tidak. Nabi Ibrahim gak bangga dirinya menjadi panutan. Dirinya menjadi imam gak bangga. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati. Wahai Tuhanku, demikian juga keturunanku. Anak-anakku dan cucu-cucuku. Jadikan juga mereka sebagai panutan bagi manusia. Jadi itulah layaknya seorang bapak. Subhanallah, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, kalau mau meninggal dunia, hanya satu wasiatnya. Sebagaimana Allah telah sebutkan dalam Al-Quran, Ankumtum syuhada, idh hadara Yaqub al-mautu. Apakah kalian menyaksikan ketika Nabi Yaqub, cucunya Nabi Ibrahim, dia hendak meninggal dunia, dikumpulkan semua keturunannya. Maka Yaqub, akhir wasiat yang beliau sampaikan kepada putra-putranya, 12 putra laki-laki. Kata Nabi Yaqub, wahai anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah saya meninggal dunia? Gak akan bertanya masalah dunia, bagaimana sekolah engkau? Bagaimana kuliah engkau? Bagaimana harta engkau? Demikian juga bagaimana perusahaan usaha engkau? Enggak. Tidak bermanfaat. Kita meninggalkan anak kita dalam kondisi kaya, serba cukup, tapi tidak memiliki ilmu agama, menjadi hartanya sebagai kehancuran terhadap keluarganya. Pecah keluarga karena rebutan warisan, karena tidak memiliki ilmu agama. Warisan terbaik, orang tua yang diwariskan kepada anaknya adalah warisan ilmu agama. Oleh karena itu semua para nabi, kalau mau meninggal dunia berwasiat kepada putra-putranya. Apa yang kalian sembah setelah saya meninggal dunia, wahai putra-putraku? Maka mereka mengatakan, wahai bapakku, kami akan menyembah kepada Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ishaq, dan Tuhannya nenek moyang kita. Baru bapaknya ini meninggal dunia dalam kondisi yang tenang. Oleh karena itu, jangan sampai kita berpikiran, amal soleh yang kita kerjakan, sholat kita, rajinnya kita ke masjid, cukup untuk masuk surga. Kita gak akan cukup. Bawakan juga istri kita, didik istri kita menjadi wanita yang solehah. Demikian juga putra kita. Dan subhanallah, mendidik anak itu tidak instan. Anak balik langsung suka ke masjid. Tidak bisa sama sekali. Mendidik anak prosesnya panjang. Sejak anak di kandungan ibunya sudah kita doakan. Anak dilahirkan kita bacakan Quran. Demikian juga ketika anak masih kecil kita bawa ke masjid. Supaya mereka biasa mendatangi masjid, melaksanakan sholat, dan yang lainnya. Ada seorang bapak. berharap anaknya menjadi anak soleh. Tapi ketika anaknya masih kecil, enggak pernah dibawa ke masjid. Pikirannya kan nanti kalau sudah anak balik, tiba-tiba nanti mesti akan rajin ke masjid. Apakah bisa seperti ini? Kita enggak pernah mengajak anak kita ke masjid. Tidak pernah kita, anak kita diajak untuk sholat. Pengennya kalau sudah balik, anak kita rajin ke masjid. Tidak. Nanti kalau sudah balik, ketika kita enggak pernah mengarahkan anak kita, kemana anak kita itu akan pergi? Kemana akan pergi? Apakah masjid atau tempat-tempat hiburan atau yang lainnya? Oleh karena itu proses panjang, pendidikan anak ini panjang. Kalau Anda pengen mendapatkan anak yang soleh, didik sejak di kandungan ibunya. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim senantiasa mendoakan putra-putranya. Semoga mereka senantiasa menegakkan sholat. Setelah itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa taqabbal doa. Wahai Tuhanku, kabulkanlah doaku ini. Setelah itu terakhir Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Ampunilah dosa kedua orang tuaku. Dan ampunilah dosa orang-orang yang beriman semuanya. Ketika nanti mereka dibangkitkan di hari kiamat. Subhanallah, kalau kita memahami doanya Nabi Ibrahim ditutup dengan mendoakan saudara-saudaranya. Oleh karena itu seorang muslim yang sejati, kalau kita enggak bisa membantu saudara-saudara kita, saudara kita yang dibantai di Yaman, yang dibantai di Suriah, yang dibantai di Afghanistan, Palestina dan yang lain, minimal doa. Jangan sampai lupa terhadap doa kepada mereka. Mereka sangat butuh doa. Pejuang-pejuang Islam, para mujahidin, mereka menanti doa-doa kita kepada Allah Ta'ala. Kalau kita di sepertiga malam yang akhir bangun, atau kita berpuasa, atau kita musafir, waktu-waktu yang mustajab, jangan sampai lupa mendoakan mereka. Mereka enggak butuh datangnya kita ke sana. Mereka juga tidak terlalu butuh kepada perjuangan kita, keringat kita. Yang mereka butuhkan doa kita, karena Allah yang bisa memenangkan mereka. Semoga doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim ini bisa menjadi gembleng kepada kita. Bahwasanya doa itu sangat kita butuhkan. Kalau Anda memiliki keinginan, memiliki cita-cita, dan memiliki harapan, Allah lah tempat bergantung, Allah lah tempat berdoa, sehingga doalah kepada Allah Ta'ala, dan jangan sampai bosan kepada doa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada kita semuanya, doa yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mustad'afina al mujahidina fil Yaman wa fi Suriya wa fi Palestine wa fi Afghanistan wa fil Iraq wa fi Birma wa fi Arakan wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina al muslimina al mujahidina fil Yaman wa fi Suriya wa fi Palestine wa fil Iraq wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afina fi Palestine wa fil Yaman wa fi Suriya wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.